langkahmu terisi ambisi. Apakah kalbumu terasa sunyi? Luangkanlah sejenak detik dalam hidupmu. Berikanlah rindumu pada denting waktu. Luangkanlah sejenak detik dalam sibukmu. Dan lihatlah warna kemesraan hidupmu terhalang nafasmu. Sesudah nafsumu tak terbelenggu, indahnya membisu pandangmu yang berlalu. Dah itu.